Ya, lagu ini kita bikin spesial banget buat video liriknya, karena lagu ini kita ada dikasihin untuk kalian para fans. Yuk, sambil nunggu untuk mumpit, kita nyanyi bareng. Terima kasih, Mas Ben.